Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oh ini gimana, kita ulangi? Iya, agak panjang jadi ini, kalau kita ulang yang kemarin. Ulang aja ya. Kemarin apa? Bil jarri wa tanwin wa tanwin wa nida itu ya? Ulang satu baik aja kita sebenarnya. Biar duduk orang ini. Kita ringkas saja kalau gitu ya. Iya. Baik, bil jarri wa tanwin wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Pembeda yang ada ya. Pembeda yang ada untuk isim itu dengan jar ya. Perbedaan yang ada untuk isim itu dengan jar dan dengan tanwin dan dengan nida dan dengan al dan dengan musnad. Nah, kemudian dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal baiti alamat al-ismi. Faminha al-jarr. Di sini musannif rahimahullahu taala menyebutkan tanda-tanda isim. Di antaranya, maka di antaranya adalah al-jarr. Wa huwa yashmalul jarra bil harfi wal idafati. Maka ketika kita katakan al-jarru itu mencakup jar yang disebabkan oleh huruf dan mencakup jar yang disebabkan oleh idafah dan juga mencakup jar yang disebabkan oleh tabaiyah. Contoh marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Ghulam itu jar karena huruf. Zaid jar karena idafah. Sementara al-fadil jar karena tabaiyah. Ya kan begitu. Wa huwa asmal min qawli ghairihi bi harfil jarri. Maka tanda ataupun ungkapan musannif di sini itu lebih mencakup dibandingkan perkataan mereka yang mengatakan bi harfil jarri. Maksudnya tanda isim itu dengan huruf jar. Ya, sebab kalau dengan huruf jar la yatanawalul jarra bil idafati walal jarra bit tabaiyati. Karena kalau kita bilang dengan huruf jar itu tidak mencakup jar yang karena idafah dan jar yang karena tabaiyah. Tapi saat kita bilang tanda isim itu adalah bil jarri dengan jar, maka mencakup ketiganya. Wa min hatanwin, dan diantara tanda isim juga adalah at-tanwin wa huwa ala arba'ati aqsamin. Dan tanwin ini sendiri terbagi kepada empat bahagian. Tanwin tamkin wa huwa al-lahiqu lil asma'il mu'rabati ka zaid wa rajul illa jam'al mu'annasis salim. Tanwin tamkin itu ialah tanwin yang selalu ada pada isim mu'rab seperti zaid dan rajul, tapi tidak yang ada pada isim jamak mu'annas salim. Walau kita tahu jamak mu'annas salim termasuk isim mu'rab, namun tanwin yang ada pada jamak mu'annas salim itu tidak kita namakan dengan tanwin tamkin. Makanya kita kecualikan di sini illa jam'al mu'annasis salim. Seperti muslimatun. Ya, muslimatun kita tahu adalah isim mu'rab. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya. Namun tanwin yang ada pada muslimat itu bukan tanwin tamkin. Bukan tanwin sharaf. Bukan tanwin yang selama ini kita kenal. Ya. Mana tadi? Wa illa dan juga ya. Tidak termasuk tanwin tamkin yang ada ataupun yang terdapat pada kalimat sejenis jawar wa ghawash. Ya, jawar wa ghawash. Di mana kalimah jawarin dan kalimah ghawashin termasuk kalimah mu'rab. Ya. Karena shighah muntahal jumu' itu adalah kalimah mu'rab. Ya, shighah muntahal jumu' itu adalah kalimah mu'rab. Bukan kalimah mabni. Namun, tanwin yang ada pada shighah muntahal jumu' ini itu bukanlah tanwin tamkin. Ya, makanya di sini kita perjelas dengan mengecualikannya. Kan gitu. Maksudnya diperjelas oleh musannif dengan mengecualikan tanwin yang ada pada kalimah muslimat dan tanwin yang ada pada kalimah sejenis jawar dan ghawash. Ya, bukan dua kalimah ini doang ya, sejenis. Makanya di sini wa illa nahwa. Wa illa nahwa jawarin wa ghawashin, sejenis jawar dan ghawash. Masih banyak lagi di sana. Yang semisal itu ya. Nah, seperti ma'anin. Ya, tanwin yang ada pada kalimah ma'anin itu bukan tanwin tamkin. Ya, tapi tanwinnya berbeda lagi ya. Yang mana saya tihukmuha yang akan kita jelaskan nanti tanwin apa namanya. Kemudian yang kedua wa tanwinut tankir. Ya, jadi itu tadi pertama tanwinut tamkin, dan inilah sebenarnya pokok permasalahan kita ya, tanwinut tamkin, yaitu tanwin yang selalu ada pada isim mu'rab. Nah, kemudian yang kedua adalah tanwinut tankir. Ya, apa itu tanwinut tankir? Allahiqu lil asma'il mabniyah. Yang ada, yang biasanya ada pada isim mabni. Nah, tanwin tankir adalah yang biasanya ada pada isim mabni. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Untuk ngebedain antara yang isim ma'rifahnya dan isim nakirahnya. Tanwin yang ada pada isim mabni. Untuk ngebedain antara isim ma'rifahnya dan isim nakirahnya. Karena apa? Isim mabni itu adalah isim yang tidak bisa kemasukan al. Begitu ya. Isim mabni itu adalah isim ya seperti hada. Ya. Oh, ada juga yang bisa kemasukan al ya? Enggak juga ya. Jadi intinya ya itu kita skip yang tadi, perkataan saya yang tadi ya. Enggak benar. Baik, jadi tanwin tankir adalah tanwin yang ada pada isim mabni untuk membedakan antara ma'rifahnya dan nakirahnya. Ya, antara yang tertayin dan yang tidak tertayin. Jadi kalau misalkan dia itu disertai dengan tanwin, berarti si isim mabni tersebut tidak tertayin. Tapi saat tidak disertai dengan tanwin, berarti si isim mabni tersebut tertayin. Ya, contohnya ketika kita katakan marartu bi sibawaihi, berarti sibawainya dimaksud oleh si pembicara dan juga yang diajak bicara. Namun ketika kita katakan bi sibawaihin, berarti sibawainya yang tidak termaksud oleh orang si pembicara atau tidak dikenali oleh orang yang berbicara dan mungkin juga tidak dikenali oleh orang yang diajak bicara. Demikian. Tapi saat kita bilang bi sibawaihin, ya, maka ini berarti saat kita bilang bi sibawaihi, ya, berarti dia dikenal, ya, atau sama-sama diketahui si bawah yang mana yang dimaksud, ya, kan begitu. Umpama, ya, nggak harus imam ya. Umpama nama Bang Budi Sibawai, ya. Umpama nama Bang Budi Sibawai. Kemudian di sana ada lagi orang yang bernama Sibawai. Lalu saya katakan kepada Septian, di mana saya sama Septian sama-sama tahu bahwa Bang Budi tadi adalah orang yang bernama Sibawai. Nah, lalu saya katakan Sibawai lagi pergi ke pasar. Lalu saya ngomongnya gini, Sibawaihi, enggak pakai tanwin. Sibawaihi lagi pergi ke pasar. Nah, berarti artinya saya sama Septian tahu bahwa maksudnya adalah Bang Budi. Tapi saat saya katakan Sibawaihin, ya, lagi pergi ke pasar, berarti Sibawai yang sama, yang kami enggak kenali gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, intinya marartu bi sibawaihi wa sibawaihin akhar. Ya, kira-kira begitu. Jadi aku bertemu dengan sibawai, ya, mungkin maksudnya di sini imam sibawai beneran gitu ya. Jadi aku bertemu dengan imam sibawai dan aku bertemu dengan sibawai yang lain, maksudnya orang yang bernama sibawai juga begitu. Wa tanwinil muqabalah. Ya, wa tanwinul muqabalah. Ya. Ala arba'ati aqsamin. Ya, berarti tanwinil muqabalah ya. Wa tanwinil muqabalati wa huwa al-lahiqu li jam'il muannatsis salim nahwa muslimat. Nah, yang ketiga adalah yang namanya tanwin muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini adalah tanwin yang ada pada jamak muannats salim. Nah, jadi tanwin yang ada pada jamak muannats salim, di mana tadi kita kecualikan dari tanwin tamkin, itu tanwinnya adalah tanwin muqabalah namanya. Jadi sesuai janji penulis, saya fi hukmuha, di mana tadi dia di atas dia katakan akan saya terangkan hukumnya ataupun namanya. Nah, jadi nama tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu bukan tanwin sharaf, bukan tanwin tamkin, tapi tanwin muqabalah. Kenapa dibilang tanwin muqabalah? Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salim. Karena tanwin tersebut itu berpapasan, bermuqabalah dengan huruf nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Makanya dibilang tanwin muqabalah. Ya, kalau antum masih ingat dengan pelajaran al-muqabalah. Nah, jadi dibilang tanwin muqabalah, tanwin yang ada pada jamak mudzakkar salim itu kita namakan dengan tanwin muqabalah karena tanwin ini bermuqabalah dengan nun yang ada pada jamak, dengan huruf nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Contoh kalimat jamak mudzakkar salim muslimina. Nah, jadi tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu bermuqabalah dengan nun yang ada di muslimina. Yang ada di muslimuna itu. Jadi bermuqabalah dia. Ya, makanya dinamakan dengan tanwin muqabalah. Tandingan, sebagai tandingan. Iya. Hadapan. Iya, berhadapan, berpapas-papasan. Intinya bermuqabalah. Ya. Ya, alih. Iya, kira-kira gitulah ya. Pokoknya silakan antum ulangi lagi pelajaran tentang al-muqabalah. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena tadi kita bilang bahwa tanwin itu terbagi kepada empat bahagian, yaitu tanwinul iwad. Apa itu tanwinul iwad? Ala wa huwa ala thalathati aqsam. Nah, ini beranak lagi. Sebelum didefinisikan, maka tanwinul iwad ini terbagi lagi kepada tiga bahagian. Nah, setelah kita di sinilah baru kita terangkan satu persatu definisi dari tanwinul iwad. Jadi tanwinul iwad ini sendiri terbagi lagi kepada tiga bahagian. Ada yang dia itu iwad an jumlah. Pertama saya bahasa Indonesiakan dulu ya. Kira-kira kalau kita bahasa Indonesiakan, tanwinul iwad itu artinya adalah tanwin gantian. Ya, tanwin gantian. Nah, tanwin gantian ini terbagi lagi kepada tiga bahagian. Ada yang dia itu iwadun an jumlatin, gantian daripada sebuah jumlah. Wa huwa alladhi yalhaqu il aywadan an jumlatin takunu ba'daha ka qawlihi ta'ala wa antum hina idzin tanzurun. Dan tanwin yang mana dia itu merupakan gantian daripada jumlah itu terdapat pada kalimah il, terdapat pada kalimah il yang menggantikan jumlah yang ada setelah il tersebut, seperti pada firman Allah wa antum hina idzin. Ya, di situ ada il hina, yang setelah hina, il. Nah, tanwin yang ada di il itu adalah sebuah jumlah sebenarnya. Ya, tanwin yang ada di il itu, din, ya, tanwin itu, nun sukun itu sebenarnya adalah sebuah jumlah. Ya, di mana dia menggantikan jumlah tersebut. Ya, ini si nun sukun ataupun si tanwin itu menggantikan jumlah tersebut. Ay, ya, yang takdirnya, hina il balagatir ruhul hulqum. Ya. Id balagatir ruhul hulquma. Ya, jadi id balagatir ruhul hulquma. Itulah jumlahnya. Balagat ar-ruhu al-hulquma. Ruh nyampai ke tenggorokan, ya. Nah, jadi ruh nyampai ke tenggorokan ini itu kita ganti dengan n gitu loh, ya. Kita ganti dengan n gitu. Hebat enggak ya? Hebat sekali ya, masyaallah. Jadi iya. Ruh yang nyampe ke tenggorokan, nah ungkapan ini, ruh yang nyampe ke tenggorokan, ungkapan ini kita ganti, cukup kita ganti dengan N gitu. Iya, jadinya bukan dengan id, bukan dengan id ya, tapi kita ganti dengan N. Nah, N ini kita sandarkan ke il, maka jadilah irin. Paham ya? Iya, jadi tanwinnya ini, si N ini itu berada pada lapas id, di mana si n ini, si tanwin ini sebenarnya itu merupakan gantian dari balagat ar-ruh al-hulquma. Jadi hebat ya. Nah, oleh karena itu beginilah bahasa Arab. Maka makanya pentingnya belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, kan gitu. Maka di sini diterangkan fahudifa balagatir ruhul hulquma wa ata bitanwini iwadan an. Jadi dihapuslah ungkapan ruh nyampe ke tenggorokan tadi, kemudian diganti dengan n gitu loh. Nah, demikian. Jadi wa ata bitanwin, ya, didatangkanlah tanwin menggantikan si jumlah tersebut. Nah, baik. Ini yang pertama dari tanwinul iwad. Wa qismun yakunu iwadan an ismin. Kemudian yang kedua, yaitu iwadan an ismin, menggantikan isim. Kalau tadi menggantikan jumlah, ini menggantikan isim pula. Ya, kalau jumlah susunan kalimah ya. Susunan seperti yang baru yang kita jelaskan tadi ya, yaitu lafdun murakkabun mufidun bil waba. Nah, itu jumlah. Nah, ini menggantikan isim, berarti satu kalimah. Ya, cuma satu kalimah, menggantikan isim. Apa itu dia? Bagaimana tentang tanwin iwad yang menggantikan isim ini? Al-lahik likulli. Ya. Al-lahik likullin. Iwadan amma tudaf ilaihi. Nahmu kullun qa'imun. Ay kullu insanin qa'imun. Fahudifa insan wa atabit tanwini iwadan anha. Yaitu yang ada pada lafaz kull. Ya, yang ada pada lafaz kullun. Di mana tanwin yang ada pada lafaz kul ini, ya, itu bas ataupun n yang ada pada lafaz kul ini merupakan gantian dari isim yang sebagai mudhaf ilaihi. yang merupakan gantian isim yang sebagai mudhafun ilaihnya. Contohnya dalam ungkapan kullun qaimun, ya kullun qaimun, seluruhnya berdiri. Takdirnya, takdir dari ungkapan kita seluruhnya berdiri, kullu insanin qaim. Nah, di mana lafaz insannya itu kita ganti dengan n sehingga jadinya kullun qaimun. Ya, fa hudhifa insan wa ta bit tanwin wa dhan'an. Nah, demikian. Jadi sama seperti kasus di atas, bedanya kalau yang ini hanya ngegantiin isim, kalau yang di atas ngegantiin jumlah. Ya, hebatnya. Baik. Kullun itu kan aslunya sih. Kullun memang isim lah. Berarti kan asalnya memang betul enggak ya? Iya, benar, benar. Memang asli. Jadi lafaz kul. Jadi buat kul itu belum tentu orang berpandangan itu salah. Baik. Iya, pertanyaan bagus. Jadi lafaz ada di dalam bahasa Arab itu lafaz-lafaz yang dia itu identik dengan mudhaf. Iya. Identik dengan mudhaf. Seperti misalkan qabal, ya itu identik dengan mudhaf gitu. Dan salah satu iya, dan salah satunya adalah kul, kemudian ba'd itu identik dengan mudhaf begitu ya. Nah, demikian. Ya sebenarnya ada, hanya saja dia identik dengan mudhaf. Nah, jadi saat dia, saat kita temui dia, dia itu dalam kondisi tidak mudhaf, maksudnya enggak ada mudhaf ilainya. Nah, maka tanwin yang ada padanya perlu kita ketahui itu adalah tanwinul iwad, bukan tanwin tamkin. Ya. Kecuali dia itu memang tidak berstatus begitu ya, berstatus sebagai apa, maka dia tanwin tamkin. Ya aslinya dia bertanwin, namanya isim kan gitu ya. Masalah dia sebagai mudhaf dia tamkin, kalau dia mudhaf dia. Tapi masalahnya dia labudda mudhafan. Pasti mudhaf. Iya, begitu. Jadi dia tuh sayaknya sebagai mudhaf begitu. Nah, demikian. Waqismun, ya kemudian selanjutnya waqismun yakunu iwadan an harfin. Ya, yang ketiga, karena tadi kita bilang tanwinul iwad itu ada tiga ya. Nah, yang ketiga adalah menggantikan harf. Dan perlu dijadikan catatan di sini, harf di sini itu merujuk kepada harfu mabanin, bukan harfu ma'anin. Ya, bukan harfu ma'anin, tapi harfu mabanin, huruf komponen ataupun huruf hija. Ya, bukan kalimah. Kalau isim tadi baru kalimah ya, iwad an isim, maksudnya menggantikan kalimah. Nah, kalau ini bukan menggantikan kalimah, tapi menggantikan huruf beneran, huruf hija. Jadi tanwin yang ada pada sebuah kalimat tersebut itu dia ngegantiin huruf hija, bukan ngegantiin, bukan tanwin tamkin dan juga bukan menggantikan yang isim ataupun sebagainya ya, tapi menggantikan huruf. Bukan huruf apa? Bukan huruf mabani. Huruf mabani. Iya, huruf mabani, bukan huruf kalimah. Bukan, ya huruf mabani. Nah, tanwin seperti ini itu terdapat pada kalimah jawar wa ghawas wa nahwihima. Dan yang semisal dengannya terdapat pada kalimah jawar wa ghawas wa nahwihima. Nah, jadi sesuai janji penulis di mana dia tadi akan sebutkan nama dari tanwin yang ada pada kalimah jawar dan yang semisalnya. Nah, jadi tanwin yang ada pada kalimah jawar itu bukan tanwin tamkin, tapi tanwin iwad, yaitu iwad an harf, menggantikan huruf, huruf yang hilang maksudnya. Ya, huruf yang dibuang. Ya, menggantikan sebuah huruf yang dibuang. Berarti artinya di akhirnya ini itu terdapat huruf yang terbuang yang diganti oleh tanwin. Ya. Tapi ada catatan, raf'an wa jarran hanya terjadi pada saat dia ber-i'rab rafa dan ber-i'rab jar. Berarti pada saat dia ber-i'rab nasab dia enggak bisa digantiin oleh tanwin. Ya, tidak dapat digantikan oleh si tanwin. Yang artinya si hurufnya enggak boleh kita buang kemudian kita gantiin dengan tanwin. Ya, si huruf tadi, huruf komponen tadi. Iya, hurufnya nimbul, betul. Baik. Contohnya haula'i jawarin, ya. Wa marartu bi jawarin. Fa hudhifatil ya. Ya, jadi berarti huruf yang dibuang itu adalah huruf ya. Ya. Fa hudhifatil ya, ya-nya dibuang wa tabit tanwin 'iwadan anha. Kemudian dibawalah si tanwin untuk ngegantiin ya tersebut. Okay. Kemudian ya jadi begitu. Kemudian selanjutnya wa tanwinu tarannum. Dan tanwin tarannum ya seperti yang kita jelaskan kemarin ini di sini Syekh melebar ya. Ini keberapa Ustaz? Iya, melebar. Makanya kita katakan di sini Syekh melebar. Ya, nah, jadi seharusnya sudah cukup ya karena di atas tadi kita katakan ala arba'ati aqsamin. Namun 3 ini 4. Enggak, ala arba'ati aqsamin. Ini bukan ngebahas soal tanwin iwad lagi. Ini tanwin yang baru. Jadi kan ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin iwad, Nah, kemudian ini yang kelima, tanwin tarannum. Nah, ini di sini melebar penulis. Ya, jadi di sini dia melebar. Tapi wawnya kenapa? Wawnya mana? Wa tanwinu tarannum. Ataf. Iya, ataf. Makanya dibilang di sini melebar ya. Di sini kalau di buku kami pun ada catatan istatradal muallifu fil hadis. Ya, jadi dalam pembahasan ini muallif apa mangkir gitu ya. Iya. Iya, mangkir dari ininya. Iya. Gimana? Sahihnya ada orang menentang. Sahihnya maksudnya sahih gimana ya? Aslinya lah hakikatnya. Sementara awalnya dia bilang tuh 4, aslinya tuh ada 4. Sementara di lagi ada 5. Ya. Apakah ini apa penambahan sendiri apa enggak? Enggak bisa ya. Ketika dibilang wa huwa ala arba'ati aqsam itu enggak bisa dikatakan bahwa itu iya, bahwa itu sahih apa namanya iya pembatasan ya. Wallahu alam apakah ini bisa dinyatakan pembatasan? Mau apa? Mau tahu tersendiri ya, kan itu ada lebih berapa gitu. Oh, total dari tanwin yang ada di dalam bahasa Arab ada sekitar 11 ya. Ya, ada 11 tanwin begitu. Baik, demikian. Nah, jadi kemudian wa tanwinut tarannum. Ya, tanwin at-tarannum wa huwa alladhi yalhaqul qawafi al-mutlaqah. Ya, bi harfi illatin. Ya, ini yang terdapat pada apa namanya? Qafilah-qafilah mutlaq, ya. Qafilah mutlaq yang dengan huruf illah. Nah, itu tanwinut tarannum. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, di sini enggak perlu kita rinci lagi dan juga kita enggak perlu nerjemahin baitnya lagi karena nanti makan waktu. Taib. Faji'a bitanwin badalan minal alifi li ajli tarannum. Maka di sini kita datangkan dengan tanwin, ya kita bawa si tanwin untuk ngegantiin alif, ya alif yang di mana alif ini merupakan qafilah mutlak kan gitu. Li ajli tarannum ya dengan untuk tujuan bertarannum. Nah, demikian. Senandung. Ya, untuk bertujuan bersenandung. Wa qaulihi dan seperti contohnya lagi bait tersebut ya. Nah, kemudian wa tanwinul ghali ya di sini melebar lagi berarti enggak cuma 5 dia sebutin tapi ada 6 wa tanwinul ghali. Jadi di sana juga ada yang namanya tanwinul ghali. Ya, tanwinul ghali semacam antonimnya tanwinut tarannum ya, tanwin tarannum. Karena tanwinul ghali itu berada pada qafilah muqayyadah. Ya, berada pada qafilah muqayyadah. Kalau tanwinut tarannum itu berada pada qafilah mutlaqah. Nah, kalau di sini qafilah, astagfirullah. Qafiyah. Apa namanya? Berada pada qafiyah mutlaqah dan berada pada qafiyah muqayyadah, ya. Jadi kalau tanwinut tarannum itu berada pada qafiyah mutlaqah, sementara kalau tanwinul ghari itu berada pada qafiyah muqayyadah. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin pada baitnya ya. Dan di sini kita enggak perlu jelaskan lagi. Baik. Ya, intinya yang paling utama untuk perlu kita ketahui di sini ya yang 4 tadi itu aja. Adapun tanwinut tarannum, tanwinul ghali yaitu enggak usah terlalu melebar ke sana kita. Ya, cuma memang di sini penulis sengaja melebar ya, enggak tahu kenapa. Ya, namun di sini dia beristidrad ya. Baik. Wa zahiru kalamil musannif anna at-tanwin kullahu min khawasil ism. Jadi zahir penjelasan penulis ya, zahir penjelasan Imam Ibnu Malik bahwa tanwin itu semuanya merupakan kekhususan isim. Ya, karena dia bilang tamyizun hasal bitanwini, ya kan gitu. Wa bitanwini tamyizun hasal, kan gitu. Lil ismi. Nah, jadi seakan-akan ya berarti semua tanwin itu merupakan kekhususan isim. Walaysa kadzalika, tapi tidak demikian. Balil ladzi yahtassu bihil ism innama huwa tanwinut tamkin wat tankir wal muqabalah wal iwad saja. Itulah kenapa di atas tadi dia bilang wa huwa ala arba'ati aqsam. Ya, walau dia ujung-ujungnya melebar. Ya, karena apa? Kenapa dia bilang cuma 4? Ya, kenapa waktu dia katakan terbaginya itu terbagi kepada 4? Karena memang yang 4 inilah yang khawasul ism. Ya. Jadi kenapa syarih bilangnya yang qasimu ala arba'ati aqsam, enggak dibilang yang qasimu ala sekian kan gitu ya. Mungkin ala ihda asyar kan gitu. Ya, karena yang khusus untuk isim itu cuma yang 4. Yaitu tanwinut tamkin, tanwinut tankir, tanwinul muqabalah dan tanwinul iwad. Jadi kita fokus di sini aja karena tanwin inilah yang berada di isim. Maksudnya yang khusus ada di isim. Sementara tanwinut tarannum, tanwinul ghali itu bisa saja tidak berada pada isim. Ya, bisa berada pada huruf, bisa berada pada fi'il. Wa amma at-tanwin at-tarannum wal gharif yakunani fil ismi wal fi'li wal harf. Jadi tanwin tarannum, tanwinul ghari itu bisa saja berada pada isim, fi'il dan huruf. Wa min khawasil ism an-nida, dan juga termasuk di antara khasnya isim adalah an-nida. Seruan, panggilan. Contoh ya Zaid. Nah, jadi seruan itu enggak mungkin fi'il, enggak mungkin harf. Pasti isim. Kemudian juga min khawasil ism al-alif wal lam. Al. Contohnya ar-rajul wal isnad ar-rajul, yang artinya al itu enggak akan kita dapati pada fi'il dan harf. Wal isnad ilaihi, ya. Dan juga subjek. Ya, wal isnad ilaihi, subjek. Subjek itu tidak mungkin berupa fi'il dan tidak mungkin berupa harf. Pasti subjek itu isim. Contohnya Zaidun qa'im, ya syahidnya adalah Zaid, ya. Baik. Fa ma'na al-bait? Adapun maksud dari baitnya adalah hasara lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jarri wat tanwini wan nida wal alif wal lam wal isnad ilaihi ay al ikhbaru anha. Adapun makna bait musannif ataupun makna bait dari Imam Malik, Imam Ibnu Malik adalah bagi isim itu, ya, terdapat perbedaan dari fi'il dan huruf dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan alif dan lam, dan dengan isnad ilaihi. Maksudnya adalah al-ikhbar an, yang diterangkan. Jadi isnad ilaihi maksudnya adalah al-ikhbaru anhu, yakni yang diterangkan. Jadi yang diterangkan itu pasti isim, enggak mungkin fi'il. Nah, demikian. Jadi jika ada sebuah kalimah yang berstatus sebagai yang diterangkan atau kita katakan sebagai subjek, maka pasti isim. Wasta'mala al-musannif al makan al-alif wal lam. Di sini musannif menggunakan istilah al untuk istilah alif wal lam. Wa qad waqa'a dhalika fi ibarati ba'd al-mutaqaddimin. Di mana memang itu juga menjadi ibarah yang digunakan oleh sebahagian mutaqaddimin. Ya, berarti artinya tentang istilah penggunaan al ataupun penggunaan alif lam ini memang terjadi khilaf. Wa huwa al-Khalil, dan di antaranya itu adalah al-Khalil, ya, Imam al-Khalil. Wasta'mala al-musannif musnad makan al-isnad ilaih. Jadi di sini juga musannif menggunakan istilah musnad untuk musnad ilaih. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mana yang benar dari ke istilah tersebut? Namun di sini musannif menggunakan istilah musnad untuk istilah musnad ilaih. Jadi kalau kita selama ini lebih sering menggunakan ungkapan musnad ilaih untuk subjek. Ya, sementara musannif ya menggunakan istilah musnad untuk subjek. Ya. Berarti predikat musnad ilaih, ya gitu ya. Jadi kebalik. Baik. Nah, saya sendiri ya masih merasa yang benar adalah musnad. Ya, yang digunakan oleh Imam Ibnu Malik di sini, di mana subjek itu istilahnya musnad. Ya, adapun predikat barulah yang namanya musnad ilaih. Tapi karena sudah terlalu maklum di Indonesia, ya subjek itu musnad ilaih, predikat musnad. Jadi mau enggak mau saya ngikutin gitu. Baik. Yang mana? Kalau yang Ibnu Malik ini sama Ibnu Jurum sama dia. Iya, benar. Ya, sama Ibnu Jurum sama. Gimana? Khabar dan fa'il. Hah? Khabar sama fa'il? Enggak lah. Khabar itu nama khabar kan? Khabar namanya musnad ilaih. Sementara fa'il itu musnad. Mubtada sama fa'il musnad ilaih. Iya, mubtada sama fa'il musnad. Iya, mubtada sama fa'il musnad. Iya, benar. Iya, khabar sama fi'il baru, iya. Ya, itulah gara-gara kebalik-balik ya. Jadi, soalnya sama istilahnya, kecuali istilahnya berbeda ya. Cuma dibalik doang gitu loh. Baik. Kemudian sedikit lagi nih ya. Tapi dapatlah satu titik ya. Nah, bita fa'alta wa tat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Fi'il itu terklarifikasi gitu. Baik. Jadi fiil terklarifikasi dengan ta nya fa'alta dan ta nya atat. Dan dengan ya nya if'ali, ya, dengan ya nya if'ali dan dengan nun nya aqbilanna. Baik, saya ulangi lagi. Ya, kata Imam Ibnu Malik, fiil terklarifikasi dengan ta nya fa'alta dan ta nya atat. Dan terklarifikasi dengan ya-nya if'ali dan terklarifikasi dengan nun-nya akbilanna. Baik, kita jelaskan. Paham di sini ya? Sebenarnya, apa? Kalau nanti Iya, di sini fiil terklarifikasi dengan ta-nya. Ya, terklarifikasi dengan fa'alta. Iya, ta-nya fa'alta. Ya. Terklarifikasi dengan ta-nya fa'alta. Yang artinya berarti ini adalah fiil. Ya, fiil itu terklarifikasi dengan huruf ta yang ada di fa'alta. Nah, berarti fa'ala adalah isi, adalah fiil. Kemudian juga dengan ta yang ada di atat. Ya. Atat. Ya. Jadi fiil itu terklarifikasi dengan ta yang ada di atat. Berarti ata adalah fiil. Fiil itu juga terklarifikasi dengan ya yang ada di if'ali. Ya. If'ali. Ya. Ya yang ada di if'ali. Berarti if'al adalah fiil. Dan fiil itu ya, juga terklarifikasi dengan nun yang ada di akbilanna. Ya. Akbilanna. Nun yang ada di akbilanna. Nah, demikian. Nah, berarti akbil adalah fiil. Baik. Thumma dzakara al-musannifu. Nah, kita baca syarahnya. Thumma dzakara al-musannifu anna al-fi'la yamtazu 'anil ismi wal harfi bi ta'i fa'alta. Wal muradu biha ta'ul fa'il. Kemudian musannif di sini menyebutkan bahwa fi'il itu dibedakan dari isim dan huruf dengan ta yang ada di fa'alta. Ya, dengan ta yang ada di fa'alta. Wal muradu biha, apa maksudnya taknya fa'alta? Ya, kan gitu ya. Yang dimaksudkan dengan taknya fa'alta itu adalah ta'ul fa'il. Itulah yang dimaksud dengan ta' fa'alta. Ta' yang ada di fa'alta. Maksudnya adalah ta'ul fa'il. Ya, padahal pembahasan fa'il belum masuk ya. Tapi ya, jadi tapi kita harus sama-sama tahu lah ya. Ini kan memang bukan untuk ibtidaiyah ya. Iya. Ini bukan untuk ibtidaiyah. Jadi yang dimaksud dengan ta' fa'alta di sini adalah dengan ta' fa'il. Artinya apa? Tak fa'il itu tidak akan masuk pada isim dan tidak akan masuk pada harf. Jadi enggak ada istilah Muhammad tu, Muhammadku, enggak ada ya. Atau misalkan komis ya, komis tu, ya, enggak ada ya. Jadi enggak akan ada itu ya, komis tu ataupun komista, ya bajumu kan gitu, enggak akan ada. Ya, karena ta'ul fa'il itu enggak akan masuk ke isim dan juga enggak akan masuk ke harf. Ya, ta'ul fa'il itu merupakan keidentikan fi'il, kan begitu. Ya, jadi yamtazu 'anil ismi, ya, teridentik dari isim dan harf, ya, fi'il itu teridentik dari isim dan harf dengan ta'ul fa'il. Ya, itulah maksudnya. Ya. Wa hiya al-matmumatu lil mutakallim, dan ta'ul fa'il itu adalah al-matmumatu lil mutakallim yang harakatnya dhammah untuk yang mutakallim. Contohnya fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatabi, yang harakatnya fathah untuk yang mukhatab. Contohnya tabarakta. Wal maksuratu lil mukhatabati, dan yang harakatnya kasrah untuk yang mukhatabah. Contohnya fa'alti. Tapi sebenarnya ini masih kurang ya. Jadi ta'ul fa'il itu adalah ta matmumah, ta maksurah, ta maftuhah, kemudian tuma, kemudian tum, kemudian tumna. Itu ta'ul fa'il semuanya. Iya, itu ta'ul fa'il. Ya, itu semua adalah ta'ul fa'il. Contoh, fa'al ya, fa'al tuma. Maka fa'ilnya mana? Ta' iya, fa'ilnya ta'. Nah, karena fa'ilnya ta', berarti ini termasuk ta'ul fa'. Ta'ul fa'il ya. Jadi secara, berarti jawaban yang benar ketika ditanya mana dhamir rafa' muttasilnya? Ta'. Iya, ta'. Bukan tuma. Loh, terus ma-nya ini apa? Iya, alama. Begitu juga dengan tunna. Begitu juga dengan tum. Ya. Jadi yang selebihnya itu alama. Sama. Ya, dorotu, ta'ul fa'il. Iya, sama, ta'ul fa'il. Itu alama untuk dua. Iya, jadi ma alama untuk dua, benar. Nah, baik. Jadi demikian. Jadi tidak hanya ta'ul fa'il itu tidak hanya ta makmumah, ta maksurah, ta maftuhah, tapi juga ta yang disertai dengan ma, ta yang disertai dengan mim sakinah ta yang disertai dengan nun musyaddadah. Nah, begitu. Baik. Berarti semua yang tak dipilih itulah. Iya, itu semua taul fa'il, ya. Semuanya taul fa'il. Itu yang pertama. Jadi tanda yang pertama adalah dengan ta al-fa'il. Karena ta al-fa'il itu tidak akan ada pada isim dan juga tidak akan ada pada fi'il. Wa yamtazu aydan bi ta'i atat. Wal muradu biha ta'ut ta'nisis sakinah. Dan juga ya, fi'il itu dibedakan dengan adanya ta'atat. Apa maksudnya ta'atat? Yaitu ta'ut ta'nisis sakinah. Itu maksudnya ta'atat. Ya, maksudnya ta' yang ada di atat. Keren ya? Keren sekali kan cara maksudnya baitnya Ibnu Malik ya. Masya Allah. Ya, jadi semacam antum semacam harus memecahkan teka-teki atau misteri gitu ya kalau antum mau mensyarah apa namanya? Iya, matan-matan ini. Kalau kita kan ya ya jelas-jelas aja kan gitu ya. Maksudnya dengan ta'u ta'ni sista kina ini enggak dia ngomongnya bita bita ya tad bingung kita. Bayangin kalau yang kita enggak ngerti bita i'atat dengan tak yang datang. Tak kok datang ya bingung ya. Bayangin aja kan gitu. Umpama kalau kita enggak paham ini, ya kita akan bilang bita i'atat dengan tak yang datang. Maksudnya tak yang datang itu gimana gitu ya. Rupanya tak yang ada di atat kan gitu ya. Baik. Jadi wal muradu biha ta'u ta'nis sakinah. Jadi yang dimaksudkan dengan ta'u atat itu adalah ta' ta'nis sakinah. Contohnya ni'mat wa bi'sat fahtarazna bisakinati anil lahiqati lil asma'i fahtarazna bisakinati anil lahiqati lil asma'i. Gimana ngertiin fahtarazna ikhwah? Iya. Maka di sini kita menstabilo ataupun mengembel-embeli ya gitu ya. Iya. Jadi kita di sini mengembel-embeli dengan kata-kata as-sakinah untuk ngebedain antara tak yang ada pada asma, isim-isim. Ta'ut ta'nis yang ada pada asma. Di mana ta'ut ta'nis ini bisa ada pada isim, bisa ada pada fi'il. Tapi kalau ta'ut ta'nis as-sakinah itu hanya ada pada fi'il. Jadi tahtarazna bis-sakinati 'anil lahiqati lil asma'i. Jadi kita menggarisbawahi ataupun memberikan embel-embel as-sakinah pada penamaan ta'ut ta'nis tadi. Kan gitu ya, kita beri embel-embel as-sakinah untuk ngebedain antara ta'ut ta'nis yang ada pada asma, yang ada pada isim. Fa innaha takunu mutaharrika, karena ta'ut ta'nis yang ada pada isim itu dia berharakat biharakatil i'rabi, ya, sesuai dengan harakat i'rabnya. Contoh hadhihi muslimah, ya, muslimah ta'ut ta'nis, karena kalau yang mudzakarnya apa? Ya muslim. Berarti ta'nya adalah ta'ut ta'nis. Nah, untuk ngebedain antara ta'ut ta'nis yang ada di fi'il dengan ta'ut ta'nis yang ada di isim, itu kita katakan dengan kita embel-embeli, kita ihtiraz, ya, kita ihtiraz dengan as-sakinah. Ya. Kita ihtiraz dengan as-sakinah. Ya, apa berarti bahasa Indonesianya ihtiraz? Ya. Ya, saya bilang di embel-embeli ya, atau di iya di garis bawah atau di stabilo ya. Iya, pokoknya ihtiraz bisakinah. Nah, begitu. Menandai lah. Wa minal lahiqah lil harfi. Dan juga untuk membedakan dengan yang ta'ut ta'nis yang ada di huruf. Ya. Contohnya apa? Lata. Ya. Nah, ini kan ghairu sakinah. Ya, tidak sukun kan gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa ada mesti ada ihtiraz bisakinah. Karena ada banyak ta'ut ta'nis di sana yang bisa saja ada di fi'il, bisa saja ada di isim, bahkan bisa saja ada di huruf. Tapi ta'ut ta'nis as-sakinah itu merupakan imtazul fi'il. Identiknya fi'il kan gitu ya. Baik. Contohnya seperti lata dan rubbata dan summata. Wa amma taskinuha ma'a rubba wa thumma faqalilun. Ya, walaupun memang di sana nanti ada memang di rubba itu, di lafaz rubba dan di lafaz summa taknya itu sukun tapi sedikit sekali ya, jarang sekali. Jadi bacaannya rubbat dan summat. Ya, tapi jarang sekali. Baik, kemudian wa yamtazu aidan biya if'ali. Ya, maksudnya biya kalau tadi ya biya biaf ali ya. Adapun di bait itu biaf ali. Nah ini juga bukti ayol ikhwa bahwa memang di sana ada dua lahja, apa ya lahja itu, dua logat gitu ya. Iya, ada dua logat di dalam menamakan ataupun mengucapkan huruf hija. Jadi ada yang dia itu tidak diakhiri oleh hamzah, ada lahja yang dia tidak mengakhiri dengan hamzah dan ada lahja yang dia mengakhiri dengan hamzah. Nah, jadi setiap huruf hija yang diakhiri dengan hamzah itu ada di sana lahja yang mereka tidak mengakhirinya dengan hamzah. Contoh huruf-huruf yang diakhiri dengan hamzah adalah ba, ta, sa, kemudian ha, kha. Nah, ada mereka itu menamakannya bukan ba, ta, sa, tapi ba, ta, sa, kha, ha, dan seterusnya. Berarti gak salah ya. Tapi salahnya orang Indonesia waktu menyadur ini, mereka bilangnya ha, yang seharusnya ha gitu ya. Mereka bilangnya ba, yang seharusnya ba. Jadi tetap dua huruf ya, minimal dua huruf. Jadi bukan begini ba, bukan, tapi ba, itu yang benar. Atau minimal kita, atau kita pilih lahjah yang satunya ba, begitu ya. Ba, ta, sa, dan sebagainya. Nah, jadi mana yang lebih bagus dari kedua lahjah tersebut? Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas Al-Qur'an memilih lahjah yang tidak menggunakan hamzah. Buktinya Yasin. Ya, bukan Yasin. Tapi Yasin dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kaf ha ya, bukan kaf ha ya ain shad kan gitu. Tapi kaf ha ya ain shad. Nah, demikian. Kemudian juga apa lagi? Oh, iya, toha. Jadi bukan toha gitu ya. Iya, tapi toha. Nah, itu Al-Qur'an milih yang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi yang jelasnya memang di sana ada dua lahja. Nah, di sini Ibnu Malik pun menggunakan lahja yang tidak pakai hamzah. Tapi nanti sesekali ada hamzah ya. Sesekali dia menyebutkan ada hamzah ya di bait-bait yang lain. Tapi di sini dia tidak menyebutkan hamzah. Mulai dari ta. Ya, tadi di awal bita fa'alta. Ya, jadi bukan bita'i fa'alta, tapi bita fa'alta. Kemudian juga waya, jadi bukan waya if'ali, tapi waya if'ali, kan gitu ya. Seharusnya kan waya if, waya if'ali, kan gitu ya. Seharusnya. Baik. Nah, kita lanjutkan tadi, mana tadi? Oh ya, wayamtazu aidan biya if'ali wal muradu biha ya al-fa'ilah. Nah, jadi juga fi'il itu ya terbedakan dengan ya if'ali. Apa itu ya if'ali? Ya kan gitu ya. Ya if'ali itu maksudnya adalah ya fa'ilah. Ya fa'ilah, fa'ilah, bukan fa'il. Bukan fa'il tapi fa'ilah. Jadi sebenarnya ya, iya, sebenarnya ikhwah, antum kalau ketika mengi'rab misalkan ja'at Fatimah, Fatimah, fa'ilun. Sebenarnya yang benar itu Fatimah, fa'ilatun gitu ya. Iya. Tapi karena mungkin sudah saking ma'rufnya ya, sehingga kita pun enggak bilang lagi Fatimah fa'ilatun. Seharusnya Fatimah fa'ilatun itu yang benar. Iya, kan gitu. Seperti iya, seharusnya, seharusnya begitu terus ya. Fa'ilatun marfu'atun kan gitu. Baik, demikian. Nah, contoh di sini ya. Ya otomatis kan gitu ya. Tapi yang jelas ya, ya ada contoh ya. Jadi kalau misalkan antum menggunakan tadi maksudnya ketika mengi'rab Fatimah fa'ilatun, saya pikir itu lebih fushah ya, soalnya Ibnu Malik juga mencontohkan itu ya. Baik. Nah, Ibnu Aqil. Ah. Iya, betul. Iya. Enggak ngasih pengajaran seperti itu ya, baik. Jadi memang seperti yang itulah kenapa mereka khiras terhadap ilmu nahwu ini, karena terkontaminasinya itu tadi loh, sehingga akhirnya tidak terjaga lagi antara yang fushah dengan yang amiyah. Makanya mereka khiras sekali dalam hal ini ya, sampai ngejaga sekali gitu ya, sampai ada yang mengabdikan dirinya hanya untuk membahas soal nahwu, supaya apa, terjaga mana yang benar, mana yang baku, mana yang bukan baku gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, wal muradu biha ya al fa'ilah, ya maksudnya ya fa'ilah. Wa talhaqu fi'lul amr, ya, di mana dia juga apa namanya, di mana ya fa'ilah ini apa namanya berada ya, berada pada fi'il amr, contohnya idribi, dan juga talhaqu fi'lal mudhari'ah, ya. Talhaqu fi'lal mudhari'a apa namanya juga berada pada fi'il mudhari', contohnya tadribina wa talhaqa al-madhi. Ya, wa talhaqu al-madhi, kok wa talhaqu al-madhi? Wala talhaqu, ya astagfirullah. Iya, masyaallah. Barakallahu fiik, Mas Gulam. Wala talhaq ya. Wala talhaqul maadhi. Iya benar. Dan tidak berada pada fi'il maadhi. Iya benar-benar. Enggak nampak lagi padahal saya baca ya. Ngeblank ya. Ngeblank. Mungkin udah pengen siap. Ya, wala talhaqul maadhi. Ya, wala talhaqul madhiyah, dan tidak berada pada fi'il madhi. Jadi hanya ada pada fi'il amar dan hanya ada pada fi'il mudhari untuk ya al-fa'ilah. Jadi itulah maksud dari makna ungkapan Ibnu Malik biya if'ali. Maksudnya adalah biya al-fa'ilah, itu maksudnya. Wa inna ma qala al-musannif, adapun kenapa musannif ngomongnya ya if'ali wa lam yaqul ya ud-dhamir, dia enggak bilang ya ud-dhamir. Karena hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim, karena saat kita bilang ya'ul dhamir itu juga masuk ya'ul mutakallim, karena ya'ul mutakallim juga dhamir, kan gitu. Makanya mu'alif ngomongnya tidak ya'ul dhamir tapi ya yaf'ali, ya maksudnya yaf'ali. Wa inna ma qala al musannif yaf'ali, hanya saja kenapa musannif ngomongnya yaf'ali itu dikarenakan tidak ngomong ya'ul dhamir, dikarenakan kalau kita bilang ya'ul dhamir ya maka termasuklah di situ ya'ul mutakallim. Sementara ya'ul mutakallim itu ada di isim. Tentunya tidak menjadi pembeda antara isim dengan fi'il. Iya, itu. Oleh karena itu, makanya kan jadi bukan keunikan. Maksudnya bukan keidentikan, bukan kekhususan gitu loh. Iya, makanya dia enggak ngomong ya'ul dhamir. Ya ini kan kita bicara tentang imta, apa namanya, khawas ya, tentang kekhususan sebuah kalimah. Tentang kekhususan fi'il, kan gitu. Makanya dia enggak ngomong ya'ul dhamir. Ya, karena hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim wa hiya la takhtassu bil fi'l. Ya, di mana ya di mana ya'ud dhamir berarti tidak khusus untuk fi'il, kan gitu. Bal takunu fihi bal apa namanya? Bal takunu fihi berada. Oh iya, bal takunu fihi, akan tetapi berada padanya, ya bisa ada pada si fi'il. Contohnya akramani, ya ya'ul mutakallim ada di fi'il. Tapi tidak kekhususan fi'il gitu loh. Karena ada juga di isim gitu. Wa fil ismi. Ya, jadi wa takunu fi fil fi'il wa takunu fil ismi. Jadi ada di isim dan juga ada di fi'il. Ya contohnya gulami. Dan juga ada di huruf, ya wa fil harfi. Ya contohnya ini. Ya apa ya? Ya contohnya ini. Jadi juga ada di huruf. Bihilafi ya if'ali, berbeda kalau misalkan kita bilang ya if'ali. Ya. Fa innal murad biha ya al-fa'ilah ala ma taqaddama, ya wa hiya la takun, ya wa hiya la takunu illa fil fi'li. Jadi itu tidak akan terjadi kecuali pada isim. Tidak akan ada kecuali pada fi'il. Afwan, kok pada isim, pada fi'il ya. Baik. Wa mimma yumayyizul fi'l nun wa mimma yumayyizul fi'l nunu aqbilanna wal muradu biha nunut tawkid khafifatan kanat aw thaqilatan fal khafifatu nahwu qawlihi ta'ala lanasta'an bin nasiyah wal thaqilah nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka ya Shu'aib. Dan diantara dan juga termasuk yang membedakan fi'il adalah nun aqbilan, ya wa mimma yumayyizul fi'l nunu aqbilanna. Ikhwah, kira-kira ini nunu kenapa bisa marfu? Atau jangan-jangan bacaan saya salah? Nunu. Iya. Itu. Wa mimma yumayyizul fi'l nunu aqbilanna. Hah? Fa'il. Dari yumayyiz. Fa'il dari yumayyizu ya. Tay, fa'il dari yumayyizu. Iya. Kan bacanya ayyumiju fi'la. Iya, ay yang mana? Wa mimma yumayyizul fi'la, ya wa mimma yumayyizul fi'la nunu aqbilanna. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan bacaan saya ini salah, nunu, atau mungkin bacaannya nuna, atau mungkin bacaannya nuni. Nah, kalau nunu, kalau memang bacaan saya benar nunu, maka fa'il. Sebagai i'rabnya apa? Fa'il ya, i'rabnya marfu ya berarti ya. Fa'il dari yumayyizu. Iya, fa'il dari yumayyizu, begitu ya. Baik, fa'il dari yumayyizu. Nah, sebelum yumayyizu itu apa? Sebelum yumayyizu itu apa itu? Mim dan ma. Iya, ma. Ma itu apa? Majhul. Isi mausul. Isi mausul itu wajib apa? Silah mausul. Mana robitnya? Yumanya itu berarti ma-nya itu fa'il. Mana robitnya? Salah. Saya yang salah. Saya yang salah atau antum yang salah? Kami salah. Ya, berarti bacanya salah gitu ya? Iya. Iya, bacanya salah ya. Jadi kalau gitu bacanya apa? Nuna. Ayo Rizal. Hah? Saya dengar Nunu. Nunu? Dengar dari mana itu, Mas Mahmudi? Tadi. Bacanya Nunu. Enggak. Dulu saya dengar Nunu. Ah, dia maksud Bang Budi itu dia sering dengar Nunu katanya. Di mana anda dengar kan gitu? Teh, jadi gimana ini, Ikhwah? Iya. Pecahkan dulu. Bisa dipause dulu. Saya mau ke kamar mandi. Kalau ingat, saya tunggu. Kemudian nggak cocok sekali nun menjadi tamyiz bagi fiil kan gitu ya. Oh, nun nunas lagi ini. Soalnya kali ya, kalau bagi sifat nggak bisa deh. Jadi gimana? Nggak nemu sebagai apa? Fiil lah nunas. Ya, jangan salah, saya salah baca ini. Mungkin wa mimma yumayyizul fi'la nuni aqbilanna. Ya, atau nuna aqbilanna. Begitu Bang Budi. Gimana Bang Budi? Kalau fi'la nuni enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa bilang enggak mungkin? Itu ada alif lam di Al-Qur'an. Apanya ada alif lam? Ya, itu baca kan yumayjul fi'la ya. Nuni. Enggak nuna, dibaca nuna kalau gitu, nuna. Kalau yang ini pasti dimungkin. Jadi enggak nemu ya. Mas Septian. Gimana Mas Septian? Wa mimma yumayyizul fi'la nuna atau nunu aqbilanna. Gimana tuh? Nuna ya? Sebagai nunu sebagai fa'il mustatir domir kembali kepada ma. Nun itu khobar dari ma mausul. Oh ma, sejak kapan mubtada itu majrur? Itu? Itu? Enggak kaget aja makanya umma gitu. Oh, jumlah tuh ada yang ini. Iya, tapi masya Allah. Ya. Jadi nunu ya, tetap dibaca nunu. Ya karena nunu adalah mubtada muakhar dan khabar muqaddamnya adalah mimma. Ya, jadi nunu aqbilanna mimma yumayyizul fi'l. Ya, gitu ya. Jadi nunu aqbilanna mimma yumayyizul fi'l. Ya, ya, ya cuma kembali ya, Bang. Tapi udah bagus ya. Udah nemu dia subjek predikatnya ini. Hah? Iya, mubtada muakhar. Iya, enggak bisa kalau fa'il ya. Tapi jadi karena kan begini ikhwah, makanya kan tadi baru kita bilang tadi ya, di jurumnya nahwu itu apa? Liqamatil kalam ya, nahwu itu adalah liqamatil kalam. Oleh karena itu saat antum melihat sebuah susunan, antum harus menentuin bahwa ini adalah kalam gitu loh ya. Saat antum menentuin bahwa ini adalah kalam ya, maka tentuin mana subjek mana predikatnya, karena standar kalam itu kan terdiri dari musnad dan musnad ilaih kan gitu, itu kan standar kalam. Baik. Wa mimma yumayyizul fi'l nunu aqbilanna. Ya, dan juga termasuk pembeda fi'il itu adalah nun aqbilanna. Dan ini maksud dengan nun aqbilan itu adalah nun taukid. Baik itu yang khafifah maupun yang tsaqilah. Ya. Fal khafifah contohnya ada pada firman Allah la nasfa'an bin nasiyah. Tapi di sini nunnya, n-nya ataupun nun taukidnya itu diganti pakai alif ya. Diganti pakai alif penulisannya. Namun lafaznya tetap nun. Ya, lafaznya tetap n gitu ya, tapi penulisannya diganti pakai alif. Apakah ini termasuk dengan pembagian tanwin juga? Enggak, ini bukan pembagian tanwin ya. Ini enggak ada hubungannya dengan pembagian tanwin yang tanwinut tamkin, tanwinul aywad, tanwinut tangkir sama tanwinul muqabalah. Enggak. Tadi kan bilang kan ada 11 lagi tanwin. Apakah ini termasuk? Enggak termasuk. Ya, ini bukan tanwin. Ini nun taukid. Nun taukid yang diganti atau yang tulisannya diganti dengan alif. Ya. Hanya nun taukid yang tulisannya diganti dengan alif. Cuma tulisannya tapi ya, cuma tulisannya. Adapun bacaannya tetap dibaca lanasfa'an. Ya, tetap dibaca lanasfa'an bin nasiyah. Walaupun kalau kita kalau dibawa lagi ke hukum tajwid ya an-nya pun dibaca dibaca mukhfa ya, tidak dibaca ya dibaca ya di ikhlab. Ikhlab. Oh ya dibaca ikhlab, astagfirullah, ya benar. Dibaca ikhlab ya, dibaca iya, dibaca menjadi mim mukhfa ya, dibaca menjadi, jadi bukan juga lanas fa'an tapi jadinya lanas fa'an bin nas ya. Ya gitulah jadinya. Itu masalah hukum tajwid ya. Baik. Wa taqil wa taqilah nahwu qawluhu ta'ala nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka ya Syu'aib. Adapun kalau yang taqilah terdapat pada firman Allah lanukhrijannaka ya Syu'aib. Fa ma'nal bait ya, kesimpulan yanjalil fi'lu bi ta'il fa'ili wa ta'it ta'nisi sakinati wa ya al fa'ilati wa nun at tawkid wa nun at tawkid. Nah jadi makna baitnya itu ya, kesimpulan dari makna baitnya itu ya kira-kira begini, fi'il itu terklarifikasi dengan ta'ul fa'il ya, yang tadi dia bilang ta'u ta fa'alta ya, nah di sini ta'ul fa'il wa ta'it ta'nisi sakinah yang dia bilang wa atat. Kemudian waya ilfa'ilah yang dia bilang yal yaf'ali ya. Kemudian wanunit taukid yang dia bilang nun akbilanna. Wallahu alam. Ada pertanyaan sampai di sini, ikhwah? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan karena udah terlalu denyut ya. Subhanallah, kalau denyut nih, sadallah ila anta asraka wa tawfiq.